bersama si pirang yang ganteng. Bila kamu Suci di sisiku, hati rasa satu hari tak bertemu, hati rasa rindu. Ku yakin ini semua perasaan cinta, tetapi hatiku malu untuk mengatakannya. Bila kamu di sisiku, hati rasa rindu. Satu hari tak bertemu, hati rasa rindu. Suasana syahdu menyelimuti kita bersama. Jangan ada keributan, semuanya damai dan aman selalu ya. Selamat datang Mbak Lili. Bila cintaku terbalas, oh bahagia sekali. Tapi bila tak terbalas, ku tak sakit hati. Stop.